Deru nafas, kadang tersengal terjemahkan sang putus asa. Dia coba mengira kemungkinan, tapi curangi peraturan. Mulai letih manusia ini perankan getir sang manusia. Lari antari senja kilau kan sapu semua hampa. Aku percaya suatu masa semesta kembali sabu.